Mitra Bisnis, perkembangan pertumbuhan ekonomi Jepang berangsur membaik pasca tsunami. Hal ini tentunya membawa dampak positif terhadap negara-negara mitra bisnisnya, termasuk Indonesia. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas Katib, bagaimana Anda melihat perkembangan hubungan perekonomian negara kita dengan Jepang saat ini? Apakah peluang pasarnya sudah kembali normal? Kita ngelihatnya mesti bulan per bulan. Ini dalam jangka pendek ini produksi di Jepang akan stop. Ya, kalau dia stop maka permintaan untuk raw materials dari kita juga akan turun. Sehingga saya menduga bahwa ekspor kita ke Jepang dalam satu bulan ini mesti drop signifikan. Tetapi kemudian impor kita dari Jepang karena mereka stop produksi, industri elektronik, komponen, mobil itu mungkin akan jadi persoalan karena beberapa supply-nya terganggu. Nah, karena itu perusahaan-perusahaan seperti itu harus lihat hati-hati di dalam inventory-nya. Kalau mereka mau ningkatin produksi, kalau beberapa inputnya nggak ada, kan nggak bisa expand produksinya. Tapi ini adalah fenomena jangka pendek. Kenapa hanya jangka pendek, Mas? Dalam waktu, kalau belajar dari pengalaman COVID, setelah satu bulan mereka mulai resume lagi produksinya. Mulai bangun kemudian, kalau lihat dari biayanya, World Bank itu memperkirakan sekitar 298 miliar dolar. Itu akan ditaruh uangnya untuk kayak fiscal stimulus, tapi jumlahnya 298 miliar dolar. Anda bisa bayangin. Maka yang terjadi adalah ekonomi Jepang akan recover. Kalau dia recover, maka permintaan dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, akan naik. Dan jangan lupa, apa yang terjadi di Fukushima dengan reaktor nuklirnya, saya kira Jepang itu harus mengganti 30% dari sumber energinya dari nuklir. Karena kerusakan itu dan juga mungkin risiko ke depan. Sehingga mereka akan minta permintaan yang tinggi sekali untuk minyak, batubara, nikel, iron ore, LNG, plywood, itu dibutuhkan semua untuk sumber energi dan reconstruction. Nah, karena 80% dari produk yang saya sebut tadi diimpor di Jepang, maka mereka harus minta, itu sebabnya mereka minta Indonesia untuk nyediain LNG misalnya. Nah, saya bisa menduga dengan kondisi yang ada di Timur Tengah, ketidakpastiannya masih tinggi, kemudian tsunami di Jepang, permintaan energinya akan naik. Jepang adalah negara nomor 2 terbesar di dunia, maka kita bisa menduga harga energi naik. Kalau harga energi naik, harga komoditi naik. Nah, keuntungannya buat kita, Indonesia itu punya dua itu, energi dan komoditi. Maka kita bisa memanfaatkan itu. Lalu, adakah hal yang perlu diwaspadai, Mas? Ini pedang bermata dua. Kalau harga energi naik, harga komoditi naik, maka pressure terhadap inflasinya akan tinggi. Itu berarti kelompok miskin ada dalam ancaman. Nah, ini yang sekarang gimana caranya, ya, ini yang mesti diantisipasi sebetulnya. Harga energinya nanti akan naik, akan ada banyak manfaat buat Indonesia, terutama yang di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, karena mereka produksi itu. Tetapi yang di Jawa, itu dengan harga makanan yang mahal, akan timbul masalah di dalam poverty. Ini challenge kita. Kemudian di APBN juga, kalau harga minyaknya naik, maka tekanan pada APBN akan sangat besar. Pemerintah mau bikin apa? Kalau Anda tanya saya nggak datang dengan 3-4 opsi. Jawaban saya satu, naikin harga BBM. Kemudian, rubah skimnya menjadi subsidi langsung. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.